Bab 53. Ucapan Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mengendaki. Maksudnya gini, Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Itu bahasa gampangnya. Paham ini ya? Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Enggak mau juga enggak apa-apa. Boleh enggak gini? Enggak boleh. Kalau minta ampunan tegas, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Sudah. Enggak boleh tambah di belakangnya, jika engkau mau ya Allah. Kalau enggak mau ya sudah. Enggak bisa. Harus dengan tegas di sini. Nah, sekarang lihat kalimatnya, diriwayatkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli inna syi'ta, Allahumma arhamni inna syi'ta, liyaghfiri mas'alata mas'alata fa in Allah la mu'ti fihal lahu." Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadaku jika engkau menghendaki. Hendaknya dia memantapkan permintaannya karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu yang bisa memaksanya untuk melakukan sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lihat. La yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, Allahumma arhamni in syi'ta, Ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Enggak boleh. Alasannya enggak boleh apa? Ditulis itu enggak bolehnya karena doa itu harus dengan pengharapan yang besar. Berarti kalau dia pakai kalimat tambahan tadi, jika engkau kehendaki, dia sudah tidak berharap berarti. Harapannya sudah kecil. Nama doa harus sungguh kesungguhan. Karena doa itu harus dengan harapan yang besar supaya doa itu terkabul. Kalau dia tambah kalimat jika engkau kehendaki, berarti harapannya sudah kecil lagi. Sudah seakan-akan enggak ada harapan. Enggak boleh. Kemudian, liyazimal mas'ala fa innallaha lamukrihalahu. Hendaknya dia memantapkan permintaannya. Di garis bawahi, memantapkan permintaannya. Lalu Nabi berikan alasan, fa innallaha la mukrihah lahu, karena Allah tidak mungkin dipaksa. Tidak ada yang dorong Allah, ini sudah ini enggak usah diampuni, enggak mungkin. Allah pokoknya ampuni, beri ampunan, bukan karena manusia yang lainnya yang dorong Allah supaya tidak ampuni atau mengampuni. Namun Allah mengampuni dengan sendirinya. Sekarang lihat kandungan bab. Satu. Kandungan bab. Yang pertama, larangan berdoa dengan mengucapkan jika engkau menghendaki. Dan yang kedua, dijelaskan sebab larangan mengucapkan perkataan tersebut. Yang ketiga, makna sabda Rasulullah SAW, hendaklah dia memantapkan permintaannya. Berarti kalau doa itu harus tegas. Ya. Kecuali di sini dalam hal sesuatu yang kita minta Allah agar diberikan pilihan yang terbaik, seperti dalam sholat istikharah itu ada doa, ya kita minta dari Allah supaya diberikan pilihan yang terbaik. Jika itu yang terbaik bagiku ya Allah, isi doanya kandungannya seperti itu. Jika yang terbaik menurutmu bagiku, jadi kita minta karena ini pilihan, kita minta yang terbaik itu menurut Allah. Ini beda maksudnya. Kalau yang di sini adanya ampunan dan rahmat, dia kaitkan dengan kehendak manusia, gak bisa. Jika engkau mengendaki, boleh jadi ada yang maksa Allah di situ maksudnya, untuk mengampuni, untuk merahmati. Ada yang maksa Allah untuk tidak mengampuni, tidak dirahmati. Allah tidak mungkin seperti itu. Allah beri ampunan. Allah beri rahmat akan beri rahmat. Tidak perlu dikaitkan dengan jika engkau mengendaki. Terus, empat. Yang keempat, disyariatkannya memperbesar besar harapan dalam memohon kepada Allah. Jadi punya harapan besar, doanya itu terkabul. Kalau minta ampunan berarti benar-benar dia harap dapat ampunan. Jangan pesimis, wah ini kayaknya tidak diampuni ini. Makanya ada kalimat kayak gitu tadi. Yang terakhir. Yang terakhir dijelaskan sebab perintah untuk memperbesar harapan. Dijelaskan sebab perintah untuk memperbesar harapan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Ini sesi yang keberapa ini? 14 ya. Kita lanjut lagi insyaallah jam 9. Ya, jam 9 nanti sampai sesi jam 11. Setelah itu istirahat dan makan siang, lalu nanti kita lanjut sesi yang terakhir. Kalau selesai ya alhamdulillah, kalau enggak selesai ya lanjut lagi nanti kapan-kapan. Baik, kita cukupkan dulu, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.